mana wahai ya siapa di mana lah yang luar negeri itu mana yang luar negeri itu metak dina kiwari mah dina jaman kiwari teh mongkeun jasa boga negara boga bangsa nya malahan ceuk paripasa oge gajah mati na gadingan mau kang hey kang eta lepat paripaos teh kang ha eta paribasa teh lepat izin ieu teh payuleun pamiarsa kumaha eta paribasa neme akang pabaliut nular eta tukang pabaliut kumaha eta pabaliut. Gajah mati na gadingan meninggalkan mau. Pabalik. Tunjuk. Gajah meninggalkan gading, tanis meninggalkan mau, kan? Nular, nular tu. Sisok bejan, kembali ke rumah. Enak, kemana bejan? Berapa tu bisa? Sisok enak bejan. Iya ya, cari oksigen paribasa teh. Sisok. Gajah pae ninggalkan gading. Gerik siap meniru wajah ini. Itu yang jangan mereka kate. Mau pae ningalkeun belang. Manusa pae ningalkeun jasa. Ka bangsa, ka nagara, jeung agama. Ulu. Kitu cek na hate ge kumaha kumaha cing da cek na hate ge kitu dewek teh cing gajah kajasa na gadingan meninggalkan mau goblok ge teh kuat nyerentang kitu da nyerentang ge eta tuh euy dia kibaledog mah lompat ka sidiri aya kasieun bareut teh sugan aing lutung bieu mah. Gajah kajasa na gadinga. Waduh, eta ngomong. Lain lamun jadi aww geus 300 kali mah sia boga salakina teh. Ayeuna ge 13 pemain. Dieu teh meuni kitu sia teh keur jiga tamusu teh. Lotorogan. Ayeuna ge. Hampir bercinta. Oh, aduh. Tapi teu boga pamajikan. Bina-bina. Pengen kontrak wae sia hirup. Kapan ngontrak mah kontrak di Gusti. Lain kontrak di Gusti, siana teu mikir. Hambur teu nya Kang. Da pangeran mah muarek ngarobah nasib ilmua. Dua sisi lain kudu ngarobahna. Abur-abur wae boga duit teh. Gusti robah ku Gusti mah dipamelingkeun da kudundungan masalah. Aduh. Sedang ada kudundungan wae. Jadi dunungan ke kuriak teh. Dunungan ke robah pangabutuh teh. Untung mikiran dunya wungkul, lain ulah dunya, pet dunya mah teangan sing saperti urang hirup rek ribuan taun. Bener. Kan urang sing ingat hiji waktu bakal pidangi jeung poe akhir. Anung-anung harti poe pabungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Pikiran perkara-perkara akhirat. Lain dunia wungkul siapa cing seimbang coba balan seimbang cukang oge pan bisa sete dipake muntas lamun napak kaitu kadir hartina seimbang ya itu ulah dunia wungkul yuwon dunia weh di pikiran deh tanpa mikiran akhirat dunia tenepi akhirat komo wah cilaka weh. Ulah lalah ora deuleuh da moal lila hirup di dunya teh moal. Kunci di ayeuna keneh ka bibir teh kaput. Ah, moal bisa barang dahar atuh di kaput mah. Iya moal. Bibir kaput. mun cenah dioperasi di kaput atuh kumaha bisa barang dahar. Aing mah cenah jeung sakaos cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun. Oh, di akhirat mah. Da sungut mah di kaput. Untung oke di kaput teh ayeuna keneh. Kunaon di kaputna beri lagi sungut mah. Leungeun ngajawab oge teh ayeuna keneh da lain ke di akhirat ngumpul. Loh iya ha iya lo. Wow, apa bisa? Ka eta jelema teu mikir teh. Apa siling jawaban leungeun? Naon? Tuh gedung-gedung pencakar langit tuh di Jakarta. Hotel. Nu di Bandung hotel-hotel. Eta teh jawaban leungeun deuleuh. Sok ngocoblak leungeun teh jadi bangunan aralus. Nya. Heeh. Nah ari nu nembok bari ngocoblak. Iyo kusik dicampurkan ujung semen. Semen ku cai di banyu di galo-galo. Ni teh pan. Iyo leungeun. Leungeun nu macoblak mah teh. Tapi heueuh. Plok. Pop. Plok. Lumatak pangkoplok-koplok lumat tukang tembok. Heueuh kop. Plok kitu. Ye. Sorana. Ye. Hayu ba biwir di kaputna kumaha? Ma biwir. Fadkurulloha dikron kasiro. Jadi eling nu teu aya watas wangenna dikir terus. Saliring-liring dumadi sareng sapalipola teh la ilaha illallah. Teh. Ya. Saya tak mangfaatna dikir teh lumayan pan. Heeh. Allahu akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setu kita jong. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Kita jong maut. Ulah maut kaliwat kudu kitu. Innalillahi. Ulah. Ulah salah nerapkeun. Sia nu beleguhung. Aya nu maot kakara. Ya, migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh jeuleuh. Lamun urang dek neungeul batur ieu peureup, coba ieu peureup teh kembali kepada jalan Allah. Tong tulus. Teh. Dibanting siapa yang astagfirullahaladzim. Teh, jadi teh tulus. Tah eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi asa ti Allah mulang. Allah. Coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah. Teh, mulus kaituna ge. Sok, ieu mah rajeun aya menyebutkan innalillahi aya nu maot aya pasaran ningali wajo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyaho pasaran mah dek dicet ya pasaran dek dilas pasaran dek dilas innalillahi jeung sarek meunang beulih kaput di ayeuna keneh bibir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa. Di mana geus biasa mah pan sagarupa ruas la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tangkerek maut oge di mana malakal maut geus datang teh la ilaha illallah. Allahu akbar. Halus anu kitu. Nyaan da tuman. Ditumanan teh. Keur hirupna keur sageurna kitu. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman tah kumaha ayeuna mah tuh da kita jong seutik anjing gitu rubah seutik goblok engke teh rek paehna ge kitu we datang malakal maut teh anjing anjing anjing anjing goblok ya. Wah, silaka atanu kitu pasukan. Mana kitu? Teh bener. Nyawa nyawana teh moal nepi ka erat abus kitu kana bagong. Di anjingan teh ku batur keteh. Kunyang anjing eta. Ya. Atawa jadi ririwa berapa? Jadi ririwa ka kitu teh. Heeh. Teh. Omor keur hirupna kitu mah dadareg degan anjing pokona mah aing mah sok. Pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing. Suwer, aing ngasuwer sok. Ye, engke teh di mana datang malakal maot teh datuman kitu tadina, mendatang malakal maot teh manrebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu. Cuk malaikat teh aing malaikat teh nyabut ka mursia. Sori beh. Ayo sebut babeh. Ke malaikat sebut babeh. Datang di mana?